menjaga hati dan perasaan. Aku mengenalmu sebagai sesuatu yang tidak bisa aku miliki. Meski aku melawan takdirku sendiri, aku memujamu sebagai sesuatu yang hanya bisa kunikmati dengan penglihatanku. Meski sedekat bunga dan kumbang, aku mendambamu sebagai sesuatu yang sangat mahal, sehingga tiada sesuatu pun bisa aku tukar untuk mendapatkannya. Aku hanya mampu menggapai dengan kedua tanganku. Seumpama kau adalah rembulan, aku hanya mampu memberimu mimpi. Begitu pula yang aku dapati adalah serupa. Karena tidak ada cara lain untuk menyatukan langit dan bumi. Bukan keajaiban yang akan menentukan di mana kita akan bertemu. Karena memang kita tidak pernah menginginkan untuk bertemu. Karena yakinlah, tidak ada sepasang mata pun yang mengizinkan pertemuan kita. Bersama-sama melukis hidup dan kampas rindu kita masing-masing. Kita akan bertemu dengan malam dan hiasannya. Kita pun akan masih bisa menikmati mentari pagi yang menembus dahan. Dan kita tetap tersenyum. Namun begitu, tetaplah menjadi bunga yang selalu cantik. Dan aku adalah kumbang yang selalu memujamu. Leoparto de Bredet, 2 Agustus 2021.